Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله محمد صلى الله bisa dikata kita telah memasuki musim penghujan sehingga bisa dibayangkan intensitas hujan itu begitu tinggi. Namun di sana ada sunnah qauliyah, sunnah berupa ucapan atau wirid atau doa yang diajarkan oleh agama ketika turun hujan, yaitu doa Allahumma sayyiban nafi'ah. Allahumma sayyiban nafi'ah, yang artinya, wahai Allah, hujanilah kami dengan hujan yang bermanfaat. Karena di sana ada hujan yang sampai menghancurkan rumah-rumah, ada hujan yang sampai memutus jalan, ada hujan yang sampai mengganggu aktivitas yang bermanfaat. Maka doa seorang mukmin seperti yang dianjurkan, Allahumma sayyiban nafi'ah. Wahai Allah, curahkan kepada kami hujan yang bermanfaat. Curahkanlah hujan kepada kami yang bermanfaat. Ini diantara wirid yang kita baca atau doa yang kita baca. Mungkin doa seperti ini sebagian baru mendengar, atau ada yang mungkin sudah pernah mendengar tapi lupa membacanya, sehingga tidak mengapa ini sebagai pengingat ya, agar kita ingat bahwa ini adalah nikmat. Hujan itu nikmat dari Allah, dan negeri kita alhamdulillah termasuk negeri yang kaya akan hujan. Sehingga tadi doa seperti tadi seyogianya kita baca, Allahumma sayyiban nafi'ah. Masyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Tokoh kita pada malam hari ini adalah sahabat Abdullah bin Mas'ud Al-Hudzari, atau yang mudah dengan sebutan Ibnu Mas'ud. Mudah disebut dengan sahabat Ibnu Mas'ud. Sahabat Ibn Mas'ud termasuk orang yang awal-awal masuk Islam. Jumlah sahabat waktu itu masih belasan, belum sampai 20 lebih. Ibn Mas'ud termasuk orang yang ya awal-awal masuk Islam. Kalau jumlah umat Islam misalnya dari dulu sampai sekarang 1 miliar misalnya, dari dulu sampai sekarang, nah Ibnu Mas'ud taruhlah nomor 6, itu berarti nomor urut yang sangat-sangat apa namanya atas. Di saat umat Islam masih sedikit, orang yang masuk Islam itu ditekan, tentu sangat beda dengan Islamnya kita di zaman sekarang yang bisa dikatakan sedikit apa tantangan. Banyaknya tantangan yang dihadapi oleh sahabat Ibnu Mas'ud tidak menjadi halangan untuk dia memeluk agama yang mulia ini. Dan ketika seorang diberi oleh Allah petunjuk, arahan, bimbingan untuk masuk ke dalam agama ini, berarti dia telah diberi nikmat yang besar, ya, dari Allah. Anugerah yang luar biasa yang tidak bisa ternilaikan dengan harta benda apapun. Bagaimana kisah awal keislaman sahabat Ibnu Mas'ud? Dan seperti apa status sosial? Ternyata Ibnu Mas'ud yang terkenal seperti itu, awal hidupnya adalah seorang tukang angon. Tukang apa namanya, penggembala kambing, bukan milik sendiri. Kalau tukang angon milik sendiri, ya mending dia punya kambing, kambing orang lain. Ya, ngodek, kerja, dengan mendapatkan upah dengan menggembala kambing. Tapi siapa tahu, siapa yang menyana dan mengira, orang yang dulunya tukang angon, penggembala kambing, ternyata sesaat dia menjadi orang yang hebat. Orang yang dekat dengan Rasulullah, yang namanya terkenang sepanjang masa. Sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ketika waktu itu dia menggembala kambing milik Uqbah ibn Abi Mu'ayth atau salah seorang tokoh dari tokoh Mekah waktu itu, datang Rasulullah dan Abu Bakar. Datang waktu itu haus. Rasulullah mengatakan, "Wahai pemuda, bisakah kami yang mengambil dari susu yang ada di kambing ini?" Kata Ibnu Mas'ud, "Saya ini hanya sekedar pengembala, ini bukan kambing milik saya. Ya, saya enggak bisa ya berbuat apa-apa ini karena kambing bukan milik saya." Berarti sejak dia masih kafir sudah terlihat kejujurannya. Kemudian Nabi bertanya, "Ada enggak kambing yang belum pernah dikawini?" Yang secara umum ya enggak akan mungkin keluar apa? Susunya. Ada. Ditunjukkan. Kemudian Rasulullah pun mengusap bagian puting dari susu kambing yang belum pernah dikawini tadi. Maka muncullah keajaiban. Membesarlah kantung susu kambing tadi, kemudian diperah. Sahabat Abu Bakar mengambil ya baskom yang terbuat dari batu yang ada lubangnya. Ibnu Mas'ud melihat, aneh, ajaib. Kambing yang belum pernah dikawini, kambing masih ya muda kayak gini kok bisa keluar susunya. Ini adalah mukjizat yang dilihat langsung oleh sahabat Ibnu Mas'ud dari mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang secara penalaran manusia, secara kasarnya enggak mungkinlah kambing kayak gitu keluar susunya. Tapi itu mukjizat Rasulullah. Dan apa yang berat bagi Allah? Allah kalau berkehendak sesuatu, Allah hanya mengatakan kun fayakunu. Kun fayakun, jadilah maka ia pun jadi. Ibnu Mas'ud pun tertarik. Kira-kira wirid apa ya? Bacaannya apa kok bisa apa namanya? Kambing yang belum pernah dikawini gitu kok dipegang puting susunya, kemudian kok langsung membesar kantong susunya bisa diperah. Kata Rasulullah, "Innaka ghulamun mu'allam." Kamu seorang pemuda yang terdidik. Artinya gini, dari awal ketika ditanya tentang kambing, dia kata, "Ini bukan kambing saya." Ketika melihat keajaiban seperti itu, dia tertarik. Artinya ini orang yang berpikir, bukan orang yang gloon gitu loh. Orang yang punya akal itu jalan. Akalnya apa? Jalan. Berangkat dari ini, sahabat Ibnu Mas'ud akhirnya masuk Islam. Dan sudah saya sebutkan di awal bahwa masuk Islam di masa-masa seperti itu tidak semudah yang kita bayangkan. Dia akan menghadapi tantangan belum dari orang dari keluarganya, dari masyarakatnya. Yang bisa dikatakan tadi Ibnu Mas'ud ya, mungkin baru belasan orang yang masuk Islam waktu itu. Di tengah-tengah komunitas masyarakat yang jahiliyah, seolah-olah ngelawan arus, ini bukan satu yang mudah. Tapi Ibnu Mas'ud sudah punya keyakinan bahwa ini adalah benar. Didukung oleh dalil wahyu yang dibawa oleh Muhammad. Sehingga apapun konsekuensi atau resiko yang harus dia tanggung, dia pun siap menghadapinya. Di saat memang kebenaran harus menghadapi konsekuensi. Hari demi hari berlalu, bulan demi bulan pun lewat, dan kaum muslimin semakin banyak, semakin banyak. Melihat perkembangan Islam dan muslimin semakin ya membesar, maka orang-orang kafir Quraisy waktu itu ingin menghadang, membendung gerak langkahnya dakwah ini. Mulai dari kekerasan verbal hingga teror fisik. Mulai dari tuduhan-tuduhan yang keji. Mereka ini orang-orang gila, mereka ini orang-orang yang tersihir, mereka orang-orang yang berbagai macam tuduhan-tuduhan untuk membendung yang sudah masuk Islam agar murtad, yang belum masuk Islam agar jangan apa? Masuk Islam. Ini sudah cara-cara kuno. Gak cukup dengan ucapan, bahkan melalui teror fisik. Ada sahabat yang ditelentangkan di atas pasir yang panas, tidak pakai baju, diletakkan batu yang besar di atas dadanya. Ada yang disiksa, tapi mereka bukannya mundur, bukannya murtad. Karena dalam benak mereka, yang namanya kebenaran adalah kebenaran, meskipun orang menentangnya. Andai kata kita hidup, itu men atas pertolongan Allah. Andai kata mati, pun dalam memperjuangkan agama. Sementara banyak orang yang mati karena saling berperang antar suku waktu itu. Kan sangit matinya, bukan mati syahid. Sementara ada orang yang bunuh-bunuhan gara-gara rebutan lahan gembalaan waktu itu. Karena ciri orang Arab waktu itu, yang kuat mencaplok yang lemah. Suku yang lemah akan berkoalisi, akan bergabung dengan suku yang kuat. Kalau nanti diserang, ya maka sudah bergabung dengan suku yang kuat. Lah kalau mereka-mereka pada bergelimangan, nyawa hilang gara-gara hanya memperebutkan sumber air, lahan gembalaan, perang antar suku, lah ini andai kata meninggal mempertahankan agama, suatu kemuliaan. Dan ini yang sulit dilawan oleh orang-orang kafir. Ngelawan orang yang kematian itu malah dicari, itu kan angel. Ngadepi orang yang kematian itu malah dicari. Yeah. Tapi intinya, ketika memang kebenaran itu tidak bisa nyampur dengan kebatilan, maka masing-masing komunitas pun akan terpisah. Sebenarnya dengan pemisahan sudah cukup, tapi orang-orang kafir belum cukup. Sampai mata mereka enggak lihat lagi, telinga mereka enggak dengar lagi yang namanya Islam dan muslimin. Mereka pun mengencangkan permusuhan dan siksaan, maka para sahabat sebagian terpaksa berhijrah ke Habasyah. Habasyah itu Ethiopia atau kurang lebih daerah situ. Yang waktu itu Habasyah adalah negeri Nasrani. Berarti pengertian hijrah itu ada dua. Hijrah itu berpindah dari negeri kafir ke negeri Islam, kayak dari Mekah ke Madinah, atau berpindah dari negeri kafir yang tidak bisa mengamalkan agama ke negeri yang bisa mengamalkan agama. Habasyah bukan negeri Islam, tapi negeri Nasrani, tapi mereka melindungi umat Islam. Melindungi orang yang rajanya yang bernama Najasyi, melindungi ya orang Islam yang hijrah ke sana. Raja Najasyi yang ada di Habasyah pun tertarik ingin tahu, seperti apa sih agama yang ada pada kalian? Dipanggillah para sahabat, dan juru bicara waktu itu adalah Ja'far ibn Abi Thalib. Ya. Juru bicara berbicara di hadapan Raja Najasyi. Dibacakan surat Maryam, yang padanya ada penyebutan tentang hakikat Isa dan Maryam. Maka Raja Najasyi pun dengan seketika masuk Islam. Ini yang dibawa oleh kalian tidak beda dengan apa yang dibawa oleh Nabi Isa. Akhirnya pun dia masuk Islam. Maka dia pun membuat atau mengeluarkan keputusan, antum suyumun biardi man sabbakum hurin. Kalian wahai kaum muslimin aman di negeri saya ini. Barang siapa yang mencela kalian akan kami denda. Jadi kaum muslimin sebagian hijrah ke Habasyah. Ibnu Mas'ud termasuk orang yang hijrah ke Habasyah. Anda bisa bayangkan, yang namanya hijrah itu enggak semudah yang kita bayangkan. Lah orang kalau pindah rumah saja dari satu kampung ke kampung lain itu berat banget kan. Bawa perkakas, bawa barang-barang, belum lagi hidup dengan lingkungan yang baru. Beradaptasi enggak mudah. Dulu sudah renyah dengan tetangga, sekarang tetangga baru, gimana cara bergaul yang pas? Enggak mudah, apalagi di lain negara. Tapi itu semua dilakoni demi mempertahankan akidah. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu terbilang orang yang tidak pernah absen dari peperangan. Perang Badar, perang pertama, beliau termasuk terjun dan bahkan membunuh Abu Jahal. Fir'aunnya umat ini itu yang menghabisi nyawanya Ibnu Mas'ud. Jadi ketika perang Badar sedang berkecamuk, ada dua pemuda Ansor, pemuda orang Madinah, kan enggak kenal Abu Jahal kayak apa sih orangnya. Tanya sama Abdurrahman bin Auf, mana ya nama Abu Jahal? Dia sering dengar nama Abu Jahal tapi belum pernah lihat orangnya. Kok ceritanya gini-gini, kejam sekali terhadap kaum muslimin. Ketika ditunjukkan oleh sahabat Abdurrahman bin Auf, dua pemuda Ansar tadi langsung seperti burung raja wali yang terbang menyambar. Dengan menggunakan senjata langsung bisa menusuk tubuhnya Abu Jahal dan roboh. Tapi belum mati. Musibah darah. Sedang cengep-cengep. Ya. Lewat Ibnu Mas'ud. Dalam kondisi sekarat kayak gitu masih sempat ngejek Ibnu Mas'ud, sempat mengejek satu Mas'ud. Dulu kamu ya seorang pengembala, sekarang kamu bisa ya nginjek saya. Dia dalam kondisi apa? Terkapar Abu Jahal waktu itu. Maka Ibnu Mas'ud enggak banyak bicara, langsung ambil pedang. Pedangnya dia ternyata tumpul. Pedangnya Abu Jahal diambil kemudian dibacokkan mati. Matilah Fir'aun umat ini. Ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu termasuk dari sahabat Nabi yang berangkat dari keluarga sederhana. Dulu orang-orang musyrikin itu sempat ngomong kepada Rasulullah, wahai Muhammad, kalau kamu usir orang-orang itu dari majelis kamu, kami mau duduk. Kami ini para petinggi Quraisy, gengsi masa duduk dengan mereka-mereka ini yang orang dari kelas apa namanya, bawah. Subhanallah. Kalau memang mereka betul-betul mau beriman, enggak ada kata gengsi. Tapi kok ada kata, masa kami mau duduk dengan orang-orang yang dulunya itu sebagian budak, dulunya ya penggembala kambing. Masih selalunya yang dipegang itu ya bahwa ya keturunan jabatan yang mulia. Maka turunlah ayat, wala tatrudil ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashiyyi. Wahai Rasul, kamu jangan mengusir orang-orang yang mereka beribadah kepada Allah di waktu pagi dan petang. Bisa jadi mungkin dalam benak kita, ah usir mereka ya dari majlis, nanti tokoh-tokoh Quraisy masuk Islam itu kan harapannya luar biasa. Belum tentu. Mereka-mereka sudah masuk Islam ini cikal bakal umat Islam. Adapun para tokoh-tokoh Quraisy yang mereka masih ya sifatnya penjajakan, belum tentu masuk Islam. Jangan melakukan sesuatu, jangan mengambil keputusan sesuatu yang belum jelas, ya kemudian meninggalkan sesuatu yang sudah jelas. Ini jelas-jelas masuk Islam kok diusir, sedangkan ini yang belum tentu masuk Islam kok malah diperhatikan. Gak boleh. Turun ayat. Masyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Ibnu Mas'ud salah seorang yang diberi oleh Allah kelebihan sebagai hafid Quran dan tahu persis tentang tafsirnya. Para sahabat tentunya semua mereka ngerti tentang Al-Quran. Tapi tingkat pengetahuan satu dengan selainnya kan beda-beda. Tergantung dengan misalnya dia lama dan tidaknya bersahabat dengan Rasulullah, sering duduk dan tidaknya di masjid Rasulullah, kan menentukan. Kemudian sisi kecerdasan, sisi perhatian. Nah, Ibnu Mas'ud ini diberi oleh Allah kelebihan dia alim tentang Al-Quran. Kalau kita cari di tengah masyarakat kita, orang yang alim tentang Al-Quran di satu kampung jarang banget. Padahal perlunya masyarakat, butuhnya masyarakat kepada orang yang alim Al-Quran lebih daripada yang lainnya. Karena orang yang alim Al-Quran akan mengobati penyakit-penyakit hati yang menimpa masyarakat. Penyakit itu ada dua macam. Penyakit yang menimpa tubuh, menimpa fisik, dan penyakit yang menimpa hati. Penyakit yang menimpa tubuh, para tabib, para dokter yang ngobati. Sedangkan penyakit hati, seperti penyakit kesombongan, penyakit rakus terhadap harta orang lain, penyakit menyukai kemaksiatan ini, ya tugasnya para ulama. Makanya dahulu Imam Syafi'i mengatakan, saya tidak mau bertempat tinggal di satu tempat yang tidak ada dokter dan tidak ada orang alim. Kata Syafi'i seperti itu. Kenapa? Karena penyakit yang menimpa masyarakat kan ada dua. Penyakit fisik, penyakit zahir, dan penyakit batin. Penyakit fisik tugasnya para dokter, penyakit hati tugasnya para alim ulama. Lah kalau orang tinggal di suatu tempat tidak ada alim, tidak ada dokter, lah kalau dia sakit siapa yang ngobati? Sahabat Ibnu Mas'ud mendapat kemuliaan dituntun untuk menghafal Al-Qur'an 70 lebih dari surat Al-Qur'an dari ya mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan umumnya orang Arab waktu itu enggak bisa baca, enggak bisa tulis. Jadi modelnya dituntun, ditalkin. Ya kayak orang haji zaman dulu misalnya Al-Fatihah dituntun. Ya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin dituntun. Mungkin satu hari satu ayat. Ya. Sampai misalnya seminggu satu surat Al-Fatihah hafal. Terus bayangkan sampai 70 lebih dari surat Al-Quran dihafal oleh Ibnu Mas'ud melalui mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man sarrahu ayaqra' al-Qur'ana ghaddan kama unzila, falyaqra'hu ala qira'ati ibni ummi abdin." Barang siapa yang ingin membaca Al-Qur'an dalam keadaan segar seperti baru diturunkan, hendaklah dia membaca seperti bacaan Ibnu Mas'ud. Ibnu Abdin ini dimaksud Ibnu Mas'ud. Demikian pula sahabat Ibnu Mas'ud termasuk orang yang alim tentang masalah tafsir. Beliau di Kufah punya madrasah tafsir. Madrasah tafsir yang keluar dari madrasah tersebut banyak daripada ulama tafsir. Kufah itu nama satu daerah di Irak dan termasuk kota baru. Ketika di zaman sahabat Umar, pasukan muslimin melebarkan sayap sampai di Irak. Mereka membuat dua kota baru, kota Basrah dan kota Kufah. Kota Kufah ini menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin di zaman Ali bin Abi Thalib. Sebelumnya pusat pemerintahan itu Madinah, di zaman Abu Bakar, di zaman Umar, di zaman Utsman. Kemudian pusat pemerintahan setelah itu berpindah ke Kufah di zaman pemerintahan Ali bin Abi Thalib. Sahabat Ibn Mas'ud diutus oleh sahabat Umar ke Kufah sebagai seorang mufti, istilahnya kalau zaman sekarang mungkin guru ngaji lah, guru ngaji. Tapi guru ngajinya ini istilahnya mahasiswa alumni pertama yang dosennya adalah guru besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Masjid Nabawi, Masjid Nabi itu adalah universitas Islam pertama. Yang guru besarnya adalah Rasulullah, yang para mahasiswanya adalah para sahabat. Ibnu Mas'ud termasuk ya angkatan pertama. Bisa dibayangkan. Angkatan pertama ini ya punya loyalitas yang tinggi dan ruh perjuangan yang apa? Biasanya lebih. Karena mengalami masa-masa yang berat dari awal. Orang yang dalam kehidupannya dia pernah mengalami masa-masa yang berat, dia akan ya menjadikan dia siap untuk menghadapi berbagai tantangan. Di Kufah, sahabat Ibnu Mas'ud, dia membuat madrasah tafsir. Gambaran madrasah itu tidak harus ada gedung, tidak. Dulu masjid dimanfaatkan kaum muslimin datang ya diajari Al-Quran ayat per ayat, disebutkan tafsirnya, disebutkan hukum-hukum ayat setelah sekian tahun mereka menjadi para alim ulama. Jadi kalau masjid itu kembali kepada fungsi yang awal, sebenarnya masjid itu luar biasa. Para ulama kita itu umumnya keluaran masjid, alumnus masjid. Para sahabat, para tabi'in dan ulama-ulama dulu itu alumnus masjid. Memang di zaman dulu masjid menjadi pusat ilmiah, pusat penggodokan generasi muslimin. Mereka diberikan pemahaman tentang agama, disampaikan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi secara rutin, sehingga mereka tumbuh di atas ilmu yang cukup. Kemudian adalah Sa'd bin Mas'ud, orang yang punya suaranya bagus. Rasulullah pernah meminta sahabat Ibn Mas'ud untuk membacakan Al-Quran. Ibn Mas'ud mengatakan, ya Rasulullah, Al-Quran kan diturunkan kepada Anda, masa saya membaca Al-Quran untuk Anda? Kata Rasulullah, saya ingin mendengar bacaan Al-Quran dari selain saya. Sahabat Ibn Mas'ud kemudian membaca surat An-Nisa. Ketika sampai pada ayat فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. Yang inti dari ayat ini adalah nantinya Rasulullah akan didatangkan di hari kiamat sebagai saksi. Sebagai apa? Saksi atas para nabi bahwa mereka telah menyampaikan risalah kepada umatnya. Rasulullah pun mengatakan hasbuk, cukup Ibn Mas'ud. Maka sahabat Ibn Mas'ud menoleh kepada Rasulullah, ternyata kedua mata Rasulullah berlinang. Seperti ini bimbingan Ar-Rasul ya. Ketika membaca atau mendengar ayat Al-Quran betul-betul memahami, sehingga sampai meneteskan air mata. Tidak seperti sebagian orang baca Al-Quran kadang dengan apa langgam Jawa, ada yang dengan langgam India atau apa, yang sehingga bukan lagi arti ya makna dari ayat yang difikirkan, tapi apa namanya lekak-lekuk dari lagunya yang diperhatikan. Bahkan barakallahu fikum, kadang ada yang berlebihan ya. Ketika misalnya seorang qori ya, ketika misalnya sedang lomba musabaqah, seorang qori membaca dengan suaranya bagus, nanti para hadirin mengatakan masya Allah thayyib, padahal terkadang yang dibaca fi nari jahannama khalidina fiha. Ya, mereka dalam neraka kekal selama-lamanya. Masya Allah, bagus, bagus. Gimana para pendengar mengatakan masya Allah? Jadi yang diperhatikan itu bukan makna ayat, tapi apa? Suaranya. Sehingga kurang berpengaruh. Al-Quran itu betul, kalau kita baca dengan suara yang bagus, semakin memperindah Al-Quran. Tapi lebih dari itu, tidak sekedar kita baca dengan melagukan dengan lagu yang bagus, tapi kita berusaha untuk memahami, merenungi isi kandungannya. Dahulu kata Ibn Mas'ud, kami kalau mempelajari Al-Quran ya, itu 10 ayat dulu, 10 ayat dihafal, difahami, baru nambah 10 lagi. Sehingga terkadang satu surat Al-Quran dihafal 7 tahun baru apal. Kayak sebagian sahabat hafal surat Al-Baqarah 7 tahun. Sekarang kadang anak-anak kecil dia umur ya 15 tahun sudah hafal Al-Quran, alhamdulillah. Tapi alangkah baik bagusnya kalau mereka juga menghafal, juga memahami. Karena yang terpenting dari ayat Al-Quran adalah kita memahami. Ibarat rambu-rambu jalan. kita lihat tapi kita enggak ngerti ini lampu merah harus berhenti, ini ya tidak boleh apa namanya ini belok harus ngikuti lampu, dia enggak ngerti rambu-rambu, tersesat. Tidak hanya melihat tapi enggak ngerti, demikian pula ayat, bukan hanya kita baca tapi kita mengerti isi kandungannya. Adalah sahabat Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, dia sering keluar masuk rumah Rasulullah. Sampai-sampai sahabat yang enggak ngerti dikira Ibn Mas'ud itu keluarganya Rasul, padahal bukan. Menunjukkan dekatnya sahabat Ibn Mas'ud dengan Rasulullah. Sekarang saja misalnya ada seorang presiden, kan biasanya punya ajudan, keluar masuk, keluar masuk. Tentu ajudan ini kedudukannya apa? Sangat mulia, enggak sembarangan ajudan presiden masalahnya. Bisa jadi ajudan presiden itu bintang 2, bisa jadi, ya kan? Ajudan. Ini Ibn Mas'ud sering keluar masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan dekatnya sahabat ini kepada Rasulullah dan sering mendapatkan arahan, bimbingan, pendidikan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga nanti kita akan dengarkan beberapa wasiat-wasiat Ibn Mas'ud seolah-olah keluar dari cahaya kenabian. Wasiat-wasiat Ibn Mas'ud seolah-olah keluar dari cahaya kenabian. Karena beliau kenyang mendapatkan arahan, bimbingan, pengajaran dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat Ibn Mas'ud mencontohkan bagi kita seorang rakyat hendaklah menghormati penguasanya. Menghormati penguasanya. Ketika suatu saat Ibn Mas'ud, dia punya posisi yang tinggi di Kufah. Kemudian setelah itu di zaman Utsman, istilahnya dicopot, suruh pulang ke Madinah. Ibn Mas'ud mentaat. Sampai datang orang-orang yang istilahnya siap bela Ibn Mas'ud. Pokoknya kami siap untuk membela kamu. Kalau ada apa-apa kami siap untuk menolong kamu. Kata Ibn Mas'ud, saya punya kewajiban taat kepada penguasa. Bahkan ketika sahabat Utsman memimpin haji di Mina, yang sunnahnya kalau di Mina itu sholat 4 rakaat jadi 2 rakaat. Ternyata Utsman kok sholatnya 4 rakaat. Sunnahnya Rasulullah, orang kalau haji di Mina itu sholatnya 2 rakaat. Duhur, asar, isya, sholatnya 2 rakaat. Tapi kok Utsman sholatnya 4 rakaat. Kemudian Mas'ud ditanya oleh orang-orang. Sunnah Rasulullah itu kalau di Mina 2 rakaat, bukan 4 rakaat. Tapi suatu saat kok Ibn Mas'ud sholat di belakang imam, belakang Utsman, kok sholatnya 4 rakaat. Ditegur. Kamu kan mengatakan sunnahnya Rasulullah sholat di Mina itu 2 rakaat. Kenapa kamu sholat 4 rakaat? Enggak bedani imam. Kata dia, al-khilafu syarrun. Bedani penguasa itu sesuatu yang apa? Jelek. Sementara Utsman ketika sholat 4 rakaat bisa jadi punya alasan karena dia punya keluarga juga di Mekah. Ibarat kita misalnya di sini di Purbalingga, kita punya keluarga di Jakarta. Kita kalau ke Jakarta dalam pepergian itu kan kita disunahkan, disyariatkan sholatnya 4 rakaat jadi 2. Tapi mungkin ketika kita sudah sampai di sana karena itu juga keluarga kita, ya kita sholatnya berapa? 4 rakaat, seolah-olah kita kayak di tempat di rumah sendiri. Lah Utsman mungkin beranggapan seperti itu. Yang intinya sahabat Ibn Mas'ud tidak ingin ya kemudian menjadikan ya kewibahan penguasa itu jatuh, tidak ingin membuat gaduh di tengah-tengah masyarakat. Seorang tokoh agama semacam Ibn Mas'ud adalah contoh yang bisa meredam ya sesuatu yang mungkin akan timbul jelek di masyarakat. Bisa menjadi contoh untuk menghormati penguasa. Karena kalau penguasa kita hormati, mereka pun akan fokus ya terhadap rakyatnya. Boleh masyarakat menyampaikan aspirasi, boleh, asalkan dengan cara-cara yang bermartabat, dengan cara-cara yang tidak melanggar aturan agama. Ya, sampaikan aspirasi, disampaikan oleh orang yang berkompeten dengan bahasa yang lunak, bagus, bukan di hadapan orang lain, ya, bukan di hadapan publik. Sampaikan, didengar, alhamdulillah. Tidak didengar, dia sudah menyampaikan aspirasinya, menyampaikan nasihatnya. Ibnu Mas'ud tidak ingin membuat situasi apa namanya yang tadinya tenang menjadi ya kacau, meskipun dia tahu bahwa sunnah Rasulullah seperti itu. Salat di Mina itu 2 rakaat, tapi dia tetap salat 4 rakaat di belakang Utsman. Karena Utsman bisa jadi punya alasan bahwa dia punya keluarga di Mekah, sehingga beliau salat apa namanya 4 rakaat. Ini yang bisa saya sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan sedikit nanti ba'dal isya. Wallahu taala alamu bissawab. Subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.